إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله يا senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah dan kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyaini. Kita sampai pada pembahasan apa kemarin? Tentang apa pengajian kemarin? Masuk apa? Oh iya. Berarti pembahasan tentang neraka ya. Tentang surga dan neraka. Kita sampai di bab yang baru atau masih membahas tentang surga di halaman 72. Ya. Kita sampai di halaman 72. Syarah Aqidah Ar-Raziyaini. Qala al-muallif hafizahullahu taala, penulis kitab ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dari berbagai keburukan. Dia mengatakan, qala fal jannatu thawabun li awliyaihi. Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, fal jannatu, surga itu, thawabun, merupakan pahala, li awliyaihi, bagi para wali-walinya, para wali-wali Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Lahum darus salam. Hal ini yang menyatakan bahwa surga itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para wali-wali Allah, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lahum darus salam, baginya atau bagi mereka darussalam, yaitu negeri apa, assalam, keselamatan, karena tidak ada lagi kematian, ketentraman, kedamaian, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang tidak akan pernah ada habisnya, kehidupan yang tidak mengenal tua, kehidupan yang tidak pernah mengenal selesai, kehidupan yang tidak mengenal kesedihan, kelaparan, kehausan, kegundahan, tidak ada lagi. Yang ada hanya kekekalan, kebahagiaan, kenikmatan yang tidak berbatas. Adapun kehidupan kita di dunia ini teramat sangat singkat sekali. Singkat sekali kehidupan kita di dunia ini. Kemarin kita baru lahir. Kemarin kita masih main layangan. Sekarang kita sudah berumur. Kemarin kita masih TK, sekarang kita sudah selesai sekolah. Kemarin kita anak-anak, sekarang kita sudah punya anak-anak. Dan sebentar lagi akan semakin menua, menua, menua, sampai akhirnya meninggal dunia. Kita ini akan meninggalkan dunia ini dalam jangka waktu yang pendek, 60 tahun, 70 tahun. Ya, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun meninggal dunia. Antum yang hadir di sini tidak akan ada yang mampu bertahan lebih dari 200 tahun, tidak ada. 150 tidak ada. Semua kita akan mati. Tinggal menunggu jadwal kematian itu mendatangi kita. Dan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang menuntut ilmu kepada menuntut ilmu agama karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mengesampingkan kesenangan duniawinya, bagi orang-orang yang memaksa jiwanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, lahum darussalam. Mereka akan diberikan negeri keselamatan inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Kita akan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala jika kita termasuk orang-orang yang mampu dan mau mengesampingkan hawa nafsu. Dan hawa nafsu dunia ini sangat berbahaya sekali. Apapun yang menjadi keinginan dunia kita itu sangat berbahaya kalau kita menurutinya terus-menerus. Apapun itu. Ya. Apakah kita memiliki hobi dunia berupa apapun, maka bagi teman-teman yang masa remajanya, masa kecilnya, masa lalunya dihabiskan untuk bermaksiat, untuk menuruti keinginan jiwa dan sekarang berhijrah, berhati-hatilah. Keinginan itu satu saat akan muncul kembali. Dan muncul lebih kuat, lebih dahsyat daripada yang dulu. Kalau kita tidak berhati-hati di dalam menjaga diri dan jiwa kita. Yang dulu hobinya nyanyi-nyanyi, bisa kembali lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang dulu hobinya berjudi, bisa dia kembali lagi. Diajak teman-temannya. Ya. Dan panggilan untuk yang kedua kalinya itu lebih berat, lebih dahsyat daripada panggilan yang dahulu. Menunjukkan keistiqomahan itu adalah satu hal yang teramat sangat sulit dan mahal. Selama nyawa masih dikandung badan, maka perjuangan itu belum berakhir. Harus terus belajar, harus terus memaksa jiwa kita ini untuk terbiasa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi semua larangan syariat. Wahuwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan Allah lah yang menjadi wali mereka. Allah menjadi wali mereka bima kanu ya'malun, berdasarkan apa yang telah mereka amalkan. Jadi wali Allah itu berbanding lurus dengan amal soleh yang dilakukan. Kalau ada wali, dia paling sering melanggar larangan Allah, ada laisa biwali. Dia tidak disebut dengan wali, meskipun orang satu negara menyebut dia sebagai wali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rajanya para wali, tapi beliau yang paling dahsyat di dalam mengamalkan syariat. Ya. Tidak ada istilah, itu kan masih tataran kulit. Syariat itu kan kulit, isinya adalah hakikat. Jangan memahami Islam ini hanya dari kulitnya saja. Tetapi harus dipahami juga apa? Isinya. Nah, orang-orang yang membedakan antara isi dengan kulit, itu adalah orang-orang yang keliru. Orang-orang sufi. lalu dia menganggap remeh yang dia sebut sebagai kulit. Semua syariat Islam itu adalah isi. Tidak ada isi, tidak ada kulit. Tidak dibedakan antara isi dengan kulit. Semua syariat Islam adalah isi, dan semua syariat Islam itu penting dan harus dilaksanakan, kan begitu. Tentu sesuai dengan kadar hukumnya masing-masing. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram. Begitu. Bukan malah kita menjauh dari menuntut ilmu agama. Dan orang-orang yang membedakan antara isi dengan kulit itu biasanya orang yang malas di dalam menuntut ilmu syar'i. Tidak membaca firman Allah, tidak membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan entengnya orang yang menuntut ilmu selama berpuluh-puluh tahun, dengan entengnya dikatakan ente itu masih derajat kulit. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menjadi wali seseorang bima kanu ya'malun, berdasarkan apa yang telah mereka amalkan dari syariat Islam ini. Semakin banyak kita beramal, semakin banyak kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin Allah itu menjadi wali kita kelak. Ini menjadi dalil bahwasannya surga itu merupakan anugerah dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah keduanya mengatakan lagi, wan naru iqabun, dan neraka merupakan hukuman, li ahli maksiatihi, bagi orang yang suka bermaksiat kepada Allah, illa man rahima, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ada toh orang yang bermaksiat tetapi tidak dimasukkan ke neraka? Ada. Bagaimana itu? Kalau maksiatnya itu tidak mencapai syirik akbar. Dan siapa yang akan dirahmati oleh Allah sehingga dia tidak masuk neraka? Ya, itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kok teman saya itu rajin pengajian kok dia malah masuk neraka? Sedangkan tetangga saya yang bermaksiat kok malah diampuni lalu masuk surga? Barangkali teman antum yang rajin pengajian itu dia bermaksiat di waktu dia sendiri. Secara zahir dia melaksanakan amalan ahli surga. Tapi tatkala sendiri dia menjadi setan. Dia menjadi iblis. Dia bermaksiat. Sedangkan tetangga antum itu yang pekerjaannya maksiat, nyolong misalnya karena kepepet. Nyolong. Lalu nyolongnya ini juga tidak menjadi hobi, hanya karena kebutuhan. Kemudian dia bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berbakti kepada orang tuanya. Lalu Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Maka manhaj ahli sunnati wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah bagi pelaku dosa besar itu adalah tahtal masyiah. Pelaku dosa besar selain syirik itu statusnya di akhirat tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a afa anhu, jika Allah berkehendak Allah ampuni dia. Wa insya'a azabahu, dan jika Allah berkehendak Allah akan mengazab dia. Tetapi tidak kekal. Pelaku maksiat yang sampai mati dia tidak bertaubat, status hukumnya di akhirat tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau Allah berkehendak ya diazab dulu di neraka. Baru kalau sudah suci dimasukkan ke dalam surga. Mana dalilnya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Siapa dosa selain syirik yang akan diampuni? Siapa pelaku dosa selain syirik yang akan diampuni? Limayyasha. Siapa mereka? Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah memiliki pertimbangan tersendiri yang sudah pasti adil seadil-adilnya. Tidak ada istilah gara-gara dia anaknya Nabi lalu berbuat dosa diampuni. Enggak ada kompensasi seperti itu. Nabi Muhammad SAW menyatakan, lau anna Fatimata Ya binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarafat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ya. Apakah keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi selama dia melakukan kemaksiatan penyimpangan dan sampai mati dia tidak bertaubat, maka dia tahtal masyiah. Bisa jadi diampuni langsung masuk surga, bisa jadi apa? Tidak diampuni, dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Apakah pamannya Nabi mendapat kompensasi? Abu Jahal, Abu Lahab? Tidak. Bahkan dinas oleh Allah, tabbat yada Abi Lahabi watab. Sungguh celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ini menjadi dalil bahwa Abu Lahab itu finnar, di dalam neraka, meskipun dia masih keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan juga, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dengan orang non-Arab, melainkan dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kedua imam ini mengatakan neraka merupakan hukuman bagi ahli maksiat, kecuali orang-orang yang dirahmati. Ada orang melakukan kemaksiatan tapi dirahmati oleh Allah dan diampuni oleh Allah. Siapa itu? Ya terserah Allah. Siapa yang mau diampuni, siapa yang mau diazab. Dan sebagaimana kita isyaratkan, Allah memiliki pertimbangan yang tidak akan ya melenceng dari keadilan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah mengingkari janji. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dalilu al-munasibu lihadhal wasfi. Dalil yang cocok dari pensifatan ini, huwa qawluhu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'asillaha. Barang siapa memaksiati Allah wa rasulahu, dan memaksiati rasulnya. Fa inna lahu, maka bagi dia, nara jahannama, api neraka jahannam. Khalidina fiha abada. Dia kekal abadi di dalamnya abadan selama-lamanya. Surat Jin ayat 23. Barang siapa memaksiati Allah, memaksiati rasulnya, maka baginya neraka jahannam, dia kekal abadi di dalamnya. Dan disebutkan di dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ya, ayat 50. Tidak ada di situ, di kitab antum tidak ada. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Afidhu alaina minal ma'i. Au mimma razaqakumullah. Qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Wa nada, dan memanggil ashabun nari, penghuni neraka, ashabal jannati, penghuni surga. Orang-orang yang sudah masuk neraka itu, dia akan menyeru penghuni surga. Menyeru apa? Mengatakan apa ahli neraka? Afidu alaina minal ma. Tolong berikan kami sedikit air. Au mimma razaqakumullah. Atau berikan kami ya anugerah yang telah Allah rizkikan kepada kalian, hai ahli surga. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwa penghuni neraka itu bisa berkomunikasi dengan penghuni surga. Wah, kowe kok penak men, mbok aku njuk banyune sithik. Apa kata ahli surga? Lalu mereka mengatakan innallaha, sesungguhnya haram, innallaha harramahuma. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan air ini dan seluruh fasilitas yang kami dapatkan di surga ini alal kafirin. Diharamkan dari diri orang-orang kafir. Begitu. Kalau tetangga kita dapat BLT, kita enggak dapat BLT, bagi dong gitu. Masih bisa itu. Kalau enggak dibagi, ngamuk-ngamuk ketika rapat kampung. Kayak bedas iki kae wong ya wong sugih ya mesti to aku wis sing kere malah ra itu. Ngono ya dengan prinsip keadilan. Ya delok-delok pemerintah ini enggak data ki ya human error barang ya ora mesti bener. Mula ya kudu sing ngerti ro tanggone gitu. Menyeru kepada tetangganya yang dapat supaya kecipratan BLT, bantuan langsung telas. Tapi dikasih enggak? Kadang dikasih, kadang enggak. Tapi kalau di neraka tidak akan mungkin. Ya, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan air surga ini, Allah telah mengharamkan fasilitas yang ada di surga ini ya dari orang-orang kafir. Makanya mumpung masih ada kesempatan, saya mengajak diri saya sendiri, mengajak antum semua agar selalu berdoa kepada Allah diberikan keistiqomahan. Istiqomah itu satu hal yang teramat sangat sulit dan sangat-sangat mahal sekali. Beberapa waktu lalu kita mendengar kabar seorang Imamul Haramain menjadi imam di Ka'bah sana selama bertahun-tahun. Santri apa kiai apa ulama kira-kira? Ulama, Mas. Ulama. Jadi imam di Ka'bah itu enggak sembarangan orang bisa jadi imam di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Saat ini dia berubah, bermetamorfosis menjadi seorang artis film. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan beliau kembali ke jalan ilmu, ke jalan yang benar, ke jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan rangka untuk mencela, tapi untuk pelajaran hidup bagi kita semua. Jangankan kita yang hanya penuntut ilmu kecil, seorang yang sudah berstatus ulama itu bisa digelincirkan oleh syaitan. Apalagi yang memiliki masa lalu yang buruk. Masa lalu yang buruk, punya mantan, ya, dia bilang itu sebagai cinta pertama, bahaya sekali itu. Demi Allah, bahaya. Jazakallahu khairan, Mas. Bahaya. Ya. Apalagi ketika antum sudah berumah tangga, sudah punya anak, itu yang namanya ingat mantan itu bahaya sekali. Jadi segala hal yang berkaitan dengan masa lalu yang buruk itu lebih baik ditinggalkan. Reuni-reuni itu saya tidak menganjurkan. Soalnya antum bisa antum diingatkan lagi dengan masa-masa dulu. Betapa banyak orang yang gubrah hidupnya gara-gara reuni. Reuni ketika antum masih ada di masa-masa jahiliyah dulu. Begitu reuni ketemu mantane, madeng. Kejadian masa lalu itu diputar lagi. Penasaran, takon nomor, SMS-an. Dan itu banyak kasus seperti itu. Antum jangan menghadiri reuni, jangan izinkan istri antum menghadiri reuni. Reuninya kita nanti aja kalau di surga. Setuju? Ya kita reuni di surga. Reuni karo wong ndau-ndau itu horor. Ngerti ndau? Bolal. Masa-masa jahiliyah, masa-masa silam. Ya. Kemudian nyanyian-nyanyian yang mengingatkan kita dengan kejadian keburukan di masa lalu. Jangan didengarkan lagi, bahaya itu. Bisa menarik seseorang ke dalam keburukan yang telah lama dia tinggalkan. Setan itu pinternya luar biasa. Banyak orang itu menyerah dengan bisikan setan. Saya itu jane pengen ngaji, saya itu pengen sholat, saya ngerti sunnah, saya pengen mengamalkan, tapi apa daya. Hati saya itu belum ada keinginan ke arah sana. Kita tahu toh bagaimana toh rasanya orang kalau sudah jatuh cinta itu. Ketahuilah bahwa semua jenis cinta yang menggiring manusia menyimpang dari syariat itu aslinya bukan cinta. Itu adalah was-wasnya syaitan. Bisikan setan yang akan mencelakakan dan membinasakan seseorang. Sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya suami, dia teringat dengan kisah cintanya di masa lalu. Itu dia sudah enggak peduli dengan anak, dengan istri lagi. Bahaya sekali. Jadi semua cinta yang diungkapkan, yang menggiring seseorang untuk menjauh dari syariat, itu bukan cinta yang sejati. Itu bukan panggilan hati. Itu panggilan setan yang mendekam di hati kita. Apakah bisa dilawan? Bisa. Kalau sungguh-sungguh ada keinginan. Dia menempa diri dengan ilmu syar'i, membiasakan diri, lisan, pendengaran, dan hati dengan ketaatan. Ya, dan menjauhi pendengaran kita dijauhkan dari yang haram, penglihatan kita dijauhkan dari haram, hati kita jangan disibukkan dengan hal-hal yang haram. Berat memang, perlu pemaksaan, harus dipaksa itu. Karena orang yang sudah punya kebiasaan buruk, dia mau memiliki kebiasaan yang baik, mesti akan ada gesekan. Dan gesekan itu rasanya sakit. Tapi kalau kita berhasil memaksa diri kita, ya, yang kita sebut cinta tadi padahal aslinya bisikan setan, itu lambat laun akan terkikis. Ya. Apapun itu. Seperti ada, saya pernah ketemu dengan orang yang, apa ini namanya, masa kecilnya itu dia wanita. Dia wanita. Setelah SMA, wallahu alam kok bisa ada kejadian seperti ini ya. Setelah, dan dia masa kecilnya wanita. Setelah SMA itu, dari balik kelamin wanitanya itu muncul kelamin laki-laki. Dan muncul tanda-tanda laki-laki. Tumbuh kumis, ada sedikit jenggot, untuk bergenggeng begini. Terus dia bingung, pengen ketemu. Buat saya ketemu ya bingung tuh, aku linggu neng dik ya. Nek linggu serak kayak piye, nek linggu hatuh ya kepiye. Ya, dia merasa dirinya itu laki-laki, dan dia berpakaian laki-laki, tapi masih ada sedikit nuansa kewanitaannya. Saya menyarankan diperiksakan aja ke dokter. Nanti dokter memutuskan apa, misalnya operasi ditetapkan Anda ini seorang lelaki, setelah itu nanti disidangkan secara resmi. Kan begitu. Ini yang orang berkelamin ganda. Tapi kalau orang sudah jelas-jelas, iki lanang, iki wedon, saya itu terjebak dalam, enggak ada terjebak. Yang ada itu merupakan was-was setan. Yang wanita juga begitu, saya itu terlahir dalam keadaan wanita. Tapi saya merasa saya terjebak dalam diri wanita. Padahal jiwa saya laki-laki. Orang eneng. Berarti Anda itu menuduh Allah Subhanahu wa taala salah menginstal gitu ya. Iki awake lanang kok diinstal jiwa wedok. Awake wedok diinstal jiwa lanang. Enggak ada. Awak lanang instalnya mesti lanang. Kenapa dia bisa berubah, dia merasa terjebak? Karena dia terlalu memperturutkan bisikan hatinya. Setiap bisikan hati yang mengajak untuk menjauhi syariat Islam, itu adalah was-was setan. Ya. Makanya saya sering menyampaikan, jangan sebagai seorang laki-laki kita menonton perilaku laki-laki yang ke wanita-wanita. Jangan ditonton. Itu haram, bukan tontonan, dan itu bukan lelucon. Baik secara langsung ataupun di grup WA. Ada enggak stiker-stiker yang menampakkan kebencian lalu dibikin ketawa? Itu mempengaruhi jiwa seseorang, sadar atau tidak sadar. Tidak boleh. Kemarin ada, saya sampaikan juga ada seorang mantan artis yang keluar dari keartisannya. Gara-gara dia itu membawa sifat baru dalam hidupnya. Tatkala dia memerankan sebagai penjahat, itu terbawa sampai ke rumah. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan sifat-sifat penjahat yang dia perankan meskipun hanya etok-etok. Meskipun hanya guyonan. Tidak boleh. Apalagi anak-anak kita. Jangan diperlihatkan tontonan-tontonan yang menyimpang dari syariat dengan alasan lelucon, dengan alasan hiburan, dengan alasan ini kan cuma pura-pura. Enggak bisa. Karena yang pura-pura itu, yang lelucon itu, kalau sering, maka dia akan menancap kuat di dalam hati, lalu bermetamorfosis menjadi apa? Bisikan hati yang dianggap itu adalah panggilan hati nurani saya. Bukan hati nurani itu. Itu setan. Alladzi waswas fi sudurnas. Ya mumpung belum terlanjur itu lebih mudah daripada yang sudah terlanjur. Sulit itu. Makanya ada peribahasa apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mumpung belum terlanjur harus segera dihentikan, harus segera selektif. Laki-laki juga memilih hobi juga harus hati-hati. Laki-laki hobinya apa namanya? Balet. Tidak boleh. Menari enggak boleh. Laki-laki ya hobinya ngasah golok gitu. Beleh sapi kan gitu. Apa nih? Ya, olahraga. Itu. Bukan laki-laki kok hobinya tata rias, itu sudah menyimpang dari fitrah. Dan semua hal ya, bukan hanya itu saja, termasuk kemaksiatan yang lainnya. Ada sebagian orang itu sudah musik itu sudah menjadi darah dan daging saya. Itu semua kedustaan itu. Enggak benar. Lebay. Kalau seseorang itu diancam mau dibunuh, kamu pilih terus apa mau pilih mati? Mesti dia pilih selamat dari kematian toh, meskipun meninggalkan hobinya toh. Apalagi ini ancamannya bukan hanya mati, tapi neraka. Kalau mati 5 menit selesai. Tapi kalau neraka enggak ada habisnya. Kullama natajat juluduhum badalnahu juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali matang kulitnya akan kami ganti dengan kulit yang baru supaya ia merasakan azab. Tidak ada kematian di neraka itu. Yang ada hanya rasa sakit, pedih, ya, kesengsaraan yang terus-menerus tidak ada akhir dan ujungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah ucapan beliau, surga menjadi balasan orang-orang beriman dan neraka menjadi balasan orang-orang yang menyimpang, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 74 disebutkan qala was-siratu haqqun. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Abu Hatim Ar-Razi menyatakan as-siratu haqqun. Sirat itu adalah hak, benar adanya. Was-siratu, sirat itu jisrun, adalah jembatan. Alamat ni jahannam, yang ada di atasnya neraka jahannam. Yamurru alaihin nasu, yang akan lewat di atas jembatan itu manusia. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa huwa ahaddu minas sayfi, dia lebih tajam daripada pedang. Saya ingin menceritakan sedikit tentang ketajaman itu. Bahasa Inggrisnya apa ketajaman itu? Serat, bukan edge ya. Kalau edge artinya apa? E, D, G, E. Artinya apa? Tepi. Oh, tepi. Apa namanya? Ujung bilah berarti. Betul. Jazakallah khairan. Kalau tajam, serat ya. Kalau kurang tepat, ya dianggap aja tepat. Itu. Cara bacanya. Jadi ketajaman satu bilah itu ada di antara kita itu yang selama ini tidak familiar dengan yang namanya ketajaman itu. Ketajaman bilah itu ternyata bisa diukur dan bisa diupayakan setajam mungkin. Kalau selama ini kita mendengar ada benda tajam yang bisa membelah rambut, itu mungkin kita tidak pernah lihat. Ternyata di mungkin sekira tahun 2016 ya, baru saya menemui langsung, memang ada benda tajam itu yang bisa membelah rambut. Iya. Dan itu bisa diupayakan. Bagaimana caranya? Diasah. Tapi kok saya ngasah 7 hari 7 malam kok enggak bisa membelah rambut? Ya ora bakal. Kenapa? Karena jenis bajanya tidak sesuai kriteria, dan jenis batu asah yang antum gunakan itu juga tidak sesuai kriteria. Kalau bajanya bagus, batu asahnya bagus, kita bisa mendapatkan ketajaman yang maksimal. Bisa digunakan untuk membelah rambut. Dan menyembelih sapi itu sekali tarik, ber, itu leher sapi yang gede, itu bisa langsung selesai ya, pedot, dari tepi sini ke tepi sini. Hanya dengan satu kali tarikan. Itu kalau tidak tajam, tidak bisa ya. Apalagi hanya leher manusia. Wong leher sapi yang gede saja, ber gitu. Apalagi leher manusia. Ternyata batu asah itu memiliki grade atau tingkat kehalusan yang berbeda-beda. Batu asah yang selama ini kita kenal itu masih masuk dalam kategori batu yang kasar. Tapi kalau batu asahnya itu halus, kemudian bajanya itu memiliki kandungan karbon yang tinggi, sehingga memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, diasah sampai setipis apapun dia masih bisa bertahan. Nah, itu baru akan mendapatkan ketajaman. Gitu. Dan disebutkan di sini, sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, manusia akan lewat di atasnya pada hari kiamat, dan dia itu lebih tajam daripada pedang. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa im minkum illa wariduha, tidaklah ada seorang pun di antara kalian illa wariduha, melainkan pasti akan melewatinya. Kita semua yang ada di sini pasti akan melewati. Seluruh manusia yang pernah hidup di dunia pasti akan melewati as-sirat ini. Titian ini. Titian neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu di sisi Tuhanmu menjadi sebuah apa? Keharusan yang tidak bisa dihindari. Semua manusia pasti akan melewati titian tersebut. Surat Maryam ayat 71. Wa anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, yudha'u, diletakkan as-siratu, titian itu, ala sawa'i jahannam, di atas neraka jahannam. Mithlu haddi sayfil murhif. Ya, seperti mat, seperti bilah ya. Edge itu mungkin lebih tepatnya tadi bilah tadi. Tepian bilah. Mithlu haddi sayfil murhif. Seperti mata pedang yang sangat tajam. Madhadatun mazillatun. Yang dia itu licin, kemudian menggelincirkan. Alaihi kalalibu minnarin. Dan di atasnya ada kalalib. Kalalib itu, apa namanya? Gantol. Kait. Greneng. Kalau antum mancing itu ada gantolnya toh yang menancap di mulut ikan. Ada grenengnya minar dari neraka, dari api neraka. Yuh tatofu biha. Yang fungsinya untuk mengait, untuk menggantol orang-orang yang lewat. Wa mumsikun yahwi fiha wa masru'un wa minhuman yamuru kal barqi. Ada yang berpegangan hampir jatuh, ada yang kemudian terjun jatuh ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang lewat kalbarki seperti kilat. Jadi dia melewati titian di atas neraka itu seperti kilat. Al-barq, al-barq, barqun itu adalah cahaya yang ada di langit, lap gitu loh. Itu namanya kilat. Setelah kilat ada suara brrr. Lah, suara gelernya itu namanya ar-ra'du. Ra'at. Apa itu? Petir. Atau bledek. Adapun al-barq itu lap. Lap, lap, lap. Yang di langit itu. Itu adalah cambuknya malaikat. Dan petir yang dar-dar, dar-dar itu adalah suara malaikat ketika menggiring, menggiring awan. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Fala yanshabu dzaaka an yanjua thumma karrihi fala yanshabu dzaaka an yanjua thumma kajaril faras thumma kasa'ir rajul thumma karamalir rajul thumma kamasyir rajul. Ya, ada yang lewat itu seperti kilat dan dia hampir-hampir tidak bisa selamat darinya. Ada yang lewatnya seperti angin, arih, lewatnya seperti angin yang berhembus. Ada yang lewatnya seperti kuda yang berlari. Ada yang seperti orang yang berlari-lari kecil. Ada yang seperti orang yang berjalan. Hatta yakuna akhiruhum, sampai yang paling terakhir melewatinya insanan dari kalangan manusia. Rajulun, ya, seorang lelaki, qad lawahat gunnaru walaqiya fiha syarran hatta yudkhilahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi, yaitu seorang lelaki yang ya sudah terkena api, kemudian dia mendapati di dalamnya keburukan sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga dengan keutamaan dan belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, tamanna wasal, beranganlah dan memintalah. Fayaqul ayyurab atahza'u minni, kemudian lelaki ini menjawab, wahai Tuhanku, apakah engkau mengejek aku? Wa anta rabbul izzah, sedangkan engkau adalah ya Rabb, pemilik kemuliaan. Fa yuqalu lahu tamanna wasal, kata Allah Subhanahu wa taala, beranganlah dan memintalah. Qala hatta idzan qata'atil amaniyyu, sampai ketika sudah terputus harapanku. Qala laka wa ma sa'alta wa mithlahu ma'ahu, dikatakan bagimu apa yang telah engkau minta, bahkan dilipat gandakan lagi untukmu. Seperti itu. Qala rawi mengatakan, wa haddatsani Abu Shalih an Abi Hurairah taqala wa asratu amsalihi ma'ah. Rawi mengatakan, aku diberitahu oleh Abu Shalih dari Abu Hurairah, ya, disebutkan dalam hadis tadi, bagimu 10 kali lipat apa yang engkau minta. Jadi orang yang terakhir kali masuk surga itu dia disuruh meminta kepada Allah, itu sudah enggak ada angan-angan minta apa, kan saya ini orang yang paling belakangan, saya ini ahli neraka. Tapi disuruh meminta, kemudian dia meminta semua yang dia inginkan, semua yang dia angan-angankan, dan diberikan 10 kali lipat apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu At-Tabarani wa shahahahu Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, disahihkan oleh Imam Al-Albani fi Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, di dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 3627. Itu saja teman-teman yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Semoga pembacaan yang ringkas ini memberi manfaat dan menjadi motivasi untuk saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian untuk lebih bersemangat lagi meraih surga Allah dan bersemangat lagi menjauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun aral melintang, ya, sebanyak apapun dunia indah ditawarkan kepada kita, tapi hendaknya kita meyakini bahwa kenikmatan kebahagiaan dunia itu tidak kekal abadi. Dan dia itu membosankan. Antum dulu punya cita-cita pengen memiliki ini, pengen memiliki ini. Ya, seminggu, sebulan itu sudah bosan, sudah rasanya sudah hambar. Maka keliru orang yang lebih mendahulukan kehidupan di dunia ini daripada kehidupan akhirat. Jalan ke surga itu jelas, jalan ke neraka itu juga jelas bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita memakan buah yang jatuh dari pohonnya karena kebun itu kosong dan tidak tahu pemiliknya, daripada mubadir? Kalau memang dipastikan dia akan membusuk tidak dimakan, boleh kita makan itu. Tapi satu saat kalau datang pemiliknya, maka kita harus mengganti, harus minta izin. Kalau disuruh ganti, ya harus ganti. Wis. Berarti antah barantah loh iki. Sekali neng kono lu, masa ya kon ganti? Aku tidak rela, pokoknya harus diganti. Jantung harus mengganti. Kalau memang dipastikan mubadir. Tapi kalau belum pasti jangan. Masih berupa perkiraan. Ini arah dicukup mubadir lo. Jari sopo lo. Yang duwe lo, maya kon uho atau ya wis rasidu. Jangan terburu-buru memfonis mubadir ya. Mengkrono selak muluk. Barang kang melok. Selak muluk barang kang melok. Supaya ndang dadi melek. Berapa batasan umur seorang laki-laki melakukan sunat? Nabi Ibrahim itu 80 tahun. Ya. Bil qadum. Dengan menggunakan kapak. Nabi Ibrahim itu khitan di usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Itu disebut dalam banyak kitab tafsir. Ya. Dan beliau adalah manusia pertama yang melakukan khitan. Jadi khitan itu merupakan sunnahnya Abul Anbiya. Sunnahnya abahnya para nabi, yaitu Ibrahim alaihis salam. Termasuk kurban menyembelih itu merupakan sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Tapi antum jangan menunggu 80 tahun. Lebih bagus ya usia masih bayi. Ya lebih cepat pulih. Kemudian ya juga mudah perawatannya. Tapi kalau anak sudah usia 2 tahun, usek wae itu khawatir malah termadoroti ya. Gitu, kalau tidak ya, kok sebelum diusahakan itu sebelum akil balik. Adapun batasan maksimalnya kapan, saya tidak tahu. Yang jelas Nabiullah Ibrahim itu khitan di usia 80. Dan itu wajib bagi laki-laki, adapun bagi wanita hukumnya sunnah saja. Wallahu ta'ala alam. Apa hukum mencukur jenggot demi pekerjaan? Tidak boleh ya. Pekerjaan itu kan banyak. Bukan hanya satu. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan bagi dia satu hal yang lebih baik dari apa yang telah dia tinggalkan. Saya tidak menyuruh antum meninggalkan pekerjaan, enggak. Lobilah ke atasan. Ya, melobi dengan baik, dengan argumen yang bagus, sinambi mencari-cari apa pekerjaan yang lain. Kalau sudah dapat pekerjaan lebih baik pindah kalau memang tidak bisa dilobi. Jangankan pekerjaan, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di saat-saat sakit ya, beliau itu mau dikemo dan dokter mengatakan konsekuensinya nanti jenggotnya rontok semua sih. Semua rambut akan rontok semua. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, saya tidak usah dikemo saja. Kenapa? Karena saya ingin mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya berjenggot. Dalam keadaan saya ya membawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ulama lain siapa ya? Ada ulama lain yang belum lama juga. Beliau juga tidak mau dikemo karena alasan itu. Imam Ibnu Utsaimin terus, saya siapa? Saya kok lupa ya. Baru beberapa waktu ini saya membaca. Beliau mendapatkan sakit yang sama dengan sakit yang diderita oleh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dan tidak mau dikemo. Karena kalau dikemo konsekuensinya rambutnya akan rontok semua. Begitu semangat para ulama kita. Ya. Dan kita harus mencontoh mereka. Kalau menyamai mungkin tidak bisa, seenggaknya mendekati mereka. Pekerjaan kan banyak. Apalagi di zaman sekarang kita bisa jualan online. Ya, kita bisa ojek. Kita bisa ini, bisa itu. Dan memotong jenggot itu satu kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jazzu syawariba wa'ful liha khaliful majus. Potonglah kumis, panjangkanlah jenggot. Selisihlah orang-orang majusi. Begitu. Perintah Nabi. Tapi ya, kemudian ada orang mengatakan, jadi intinya, kok ngomong kayak inti meneh. Intinya itu adalah menyelisihi orang kafir, kan begitu. Nah sekarang adapun orang kafir itu dia sudah memanjangkan jenggot, ya kita menyelisihi mereka, gantian kita yang potong jenggot. Tidak begitu mas. Ya. Larangan syariat itu dia akan tetap menjadi larangan sampai hari kiamat. Berzina itu juga larangan syariat. Zaman dulu kan yang berzina kan hanya orang-orang apa namanya? Gimana sih? Yang melakukan itu cara logikanya tuh. Karena sekarang orang kafir juga tidak berzina, maka dalam rangka menyelisih mereka, mari kita berzina apa begitu? Kan enggak toh. Tidak begitu. Jadi hadis itu kita baca, tetapi jangan kemudian ditafsiri sakarepe dhewe. Kembalilah kepada pemahaman para salaf, para ulama ahli sunnati wal jamaah. Tidak ada satupun ulama salaf mengatakan memanjangkan jenggot tujuan akhirnya adalah menyelisihi orang kafir. Ketika orang kafir itu sudah ya tidak mencukur jenggot, mereka malah memanjangkan jenggot, ya kita mencukur jenggot untuk menyelisihi mereka. Enggak ada satupun ulama sunnah. Kalau ada tak weruh kitab ya po. Tidak ada. Tidak ada satupun ulama salaf ngomong seperti itu. Apalagi contohnya misalnya. memakai tutup kepala itu dalam rangka menyelisihi orang-orang kafir. Wah, orang-orang kafir itu sudah pakai surban, sudah pakai peci nasional. Ada nggak orang kafir pakai peci nasional? Banyak. Pakai surban ada apa enggak? Aku tekon lagi. Di tekon lagi semaur cuma menang lain. Ada nggak orang kafir pakai surban? Antum lihat orang Sing, orang-orang India itu. Orang India, orang Sing itu pakai surban. Bodoh. Wah, orang kafir sudah pakai surban, kita nggak usah tutup kepala aja. Dulu di zaman Umar bin Khattab, orang di luar itu kalau jalan nggak pakai penutup kepala, bisa dipastikan ini orang kafir. Di zaman Umar bin Khattab. Jadi kaum muslimin itu memiliki kebiasaan memakai tutup kepala saat keluar rumah. Di era dulu. Dan tidak ada satupun riwayat hadis Nabi menjelaskan Nabi keluar rumah enggak pakai penutup kepala. Itu enggak ada. Tidak ada satu hadis pun yang menceritakan Nabi keluar rumah tidak menggunakan tutup kepala. Tidak ada. Dan tutup kepala itu monggo antum mau pakai turban yang model simak ditaruh di sini atau imamah diubel-ubel-ubel disisakan ekor di bagian belakang. Atau antum mau pakai belangkon monggo, atau mau pakai kopiah putih atau peci nasional, ya. Atau yang lainnya boleh, yang penting tutup kepala. Dan tidak tutup kepala itu tidak menyerupai orang-orang kafir. Nah, topi sinterklas itu jelas tasyabuh, tidak boleh antum pakai itu. Weng apa piye, pegawai-pegawai pom, antum yang bekerja di pom kalau suruh pakai topi itu aja nganggu, pakai belangkon saja. Itu lebih aman, lebih nasionalis, lebih menampakkan apa namanya identitas budaya dan kearifan lokal. Wallahu ta'ala. Sebenarnya saya sudah melupakan masa-masa lalu yang sangat menyimpang dari ajaran agama atau maksiat. Tapi istri selalu mengungkit bila sedang ada masalah. Mohon nasihat Ustaz. Lah, istri antum itu masa lalu antum juga. Makanya istrinya diajak ngaji. Kalau begitu, apa saya buang aja masa lalu saya gitu. Diganti dengan masa baru apa begitu. Saya enggak bilang begitu. Istrinya diajak ngaji. Ya. Dan ada saya pernah baca di dalam kitab yang menjelaskan biografi para ulama, di antaranya Syekh Abu Bakar Al-Libat. Syekh Abu Bakar Al-Libat, bukan Limbat ya. Beliau ini seorang ulama dan memiliki istri yang cerewetnya itu na'udzubillah min dzalik. Entek amek kurang boleh. Ngomong itu ngomong kata-kata kasar terus pada suaminya. Jangankan syekhnya ini, murid-muridnya itu enggak kuat. Enggak kuat dengan omongan si wanita ini. Sampai pada satu hari murid-muridnya Syekh Abu Bakar Al-Libat ini mengatakan, wahai Syekh, istri antum itu diceraikan saja. Kalau ada konsekuensi tanggungan apa-apa, nanti murid-muridmu yang akan menanggung. Istri kaya ngono kok dipertahankan. Ya. Apa kata Syekh? Jangan. Ya, dia kan omongannya jelek, dia selalu mencaci maki saya. Kalau saya ceraikan nanti dirabeni uang, nanti gantian orang lain yang akan kena madorotnya. Sudah biar saya saja yang kena madorotnya. Yang pertama. Yang kedua, dulu itu saya melamar para wanita kemana-mana ditolak terus. Kemudian saya melamar istri saya diterima oleh ayahnya. Apakah kebaikan ayahnya ini akan saya balas dengan menceraikan anaknya dia? Kan tidak etis. Semoga dengan keberadaan istri saya yang cerewet ini menjadi kafaroh bagi kesalahan dan dosa-dosa saya. Tapi itu ulama ya. Kalau kita mungkin, wah, rewet, tak lolos sendal. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah, pertama antum bersabar, kemudian istri diajak ngaji. Di Klaten ini kita ada dua majelis ilmu khusus untuk ummahat, namanya Aisyah Akademi Solehah. Yang satu, yang pertama di Cawas di Masjid Al-Kausar, yang kedua di Kalikotes. Harinya apa saya lupa. Dan itu hari apa? Jumat yang di Kalikotes ya. Yang di Cawas itu hari Sabtu. pagi jam 9 sampai selesai. Diajak ngaji, diantar di Boncengge. Kalau belum mau ngaji, diajak main ke rumah ikhwan, dikenalkan sama istrinya ikhwan ini. Jangan hanya sekali, memang harus ada perjuangan. Untuk dulu kita ini melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang buruk, kita juga berjuang untuk mendapatkannya kan. Apalagi untuk meraih hidayah Allah. Kalau kita sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seperti itu. Dan jangan lupa didoakan juga istri supaya mendapatkan hidayah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wahai Rabb kami, hablana anugerahkan kepada kami min azwajina wa dhurriyyatina istri-istri dan anak-anak. Ya. Qurrata a'yun sebagai penyejuk pandangan mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu doa dibaca terus-menerus. Jangan hanya sekali, 10 kali, 20 kali antara adzan dan qomat sambil mengangkat tangan dan bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan bercerai itu harus terpenuhi ya syarat-syarat tertentu ya. Batasan-batasan tertentu di mana istri itu melakukan nusyuz, pembangkangan kepada suami dan ada tahapannya. Ya, ditegur, dipukul, didiamkan, pisah ranjang, masih ngeyel, terus dinasihati, masih membantah, terus kemudian dipanggilkan orang tuanya, dan seterusnya. Sampai juga sudah tidak anu ya, diceraikan tadi. Tapi itu tidak menjadi pilihan yang bijaksana. Harus dicoba dulu tahapan-tahapan yang lain. Sahkah sholat apabila bermakmum kepada imam yang sujudnya tidak sempurna? Dan sahkah sholat yang dengan sutrah yang pendek? Sujud tidak sempurna ini bagaimana? Kan ada banyak macam ya sujud tidak sempurna. Kalau dia sujudnya maknul diangkat lagi, tidak tumakninah itu tidak sah sholatnya. Karena tumakninah itu merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Nabi pernah melihat seorang lelaki sholat, lalu datang kepada Nabi, kata Nabi, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Pulang kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Karena ternyata setelah dijelaskan, dia tidak tumakninah. Makanya banyak hadis Nabi menjelaskan kita itu dilarang menyerupai hewan di dalam sholat. Contoh. Menyerupai, ini yang menyebut Nabi sendiri, menyerupai gagak. Kapan seorang sholat menyerupai gagak? Sujud itu kayak wong notol gitu, seperti burung yang mematuk biji kedelai. Nul, belum agak-agak nempel diangkat lagi. Itu menyerupai apa? Menyerupai gagak. Menyerupai anjing. Kapan itu? Ketika sujud, ini hastanya ini diletakkan di lantai semua ketika sujud. Dekem gini. Yang benar sujud itu siku itu diangkat, bukan didekem gini. Itu kata Nabi itu menyerupai anjing. Menyerupai kuda ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Antum pernah lihat kayak gitu. Itu ada dalilnya. Ada sahabat Nabi yang melakukan itu, tapi disebut Nabi, kenapa engkau melakukan itu? Ya, seolah-olah tanganmu itu seperti seekor, seperti buntut kuda yang liar. Ada dalilnya tapi dalil yang melarang. Sehingga tidak boleh. Ya. Terus ada beberapa model tasabuh fil hayawan yang menyerupai perilaku hewan ketika sholat. Terus gimana kalau kita mendapati imam yang tidak tumakninah? Ya kita memilih masjid yang lain. Kalau memang kita tahu, wah, kengko imamnya mesti kai, notal-notal kai. Maka kita harus cari masjid yang lain. Atau dia membaca suratul Fatihah keliru dengan kekeliruan yang sampai merubah makna. Namanya lahan jali. Ada lahan yang khofi. Lahnul khofi itu kekeliruan yang tidak sampai merusak makna. Kalau sampai merusak makna, tidak sah sholatnya. Ketika kekeliruan itu terjadi pada suratul Fatihah. Kalau terjadi di Surat yang lain tidak mengapa. Karena Fatihah ini rukun. Berdasarkan sabda Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak ada salat, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Kalau imamnya baca surat Fatihahnya keliru dengan kekeliruan yang parah, maka kita niat mufarraqah. Mufarraqah itu memisahkan diri. Gerakan salat kita, bacaan kita itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan imam. Ya, kita sudah sholat sendiri. Gerakan kita enggak ngikuti imam lagi. Bacaan kita baca sendiri. Fatihah kita baca sendiri. Itu jika tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, lagi si fulan ini mangkatnya bareng kok mulia bareng itu ya. Kalau imamnya we, apa namanya, wis rampung kok kuno iki. Sholat. Kenapa dia tidak mengikuti gerakan imam? Ya aliran apa meneh? Jika menimbulkan suudzon seperti itu, maka kita cukup niat mufarokoh. Bacaannya saja yang kita baca mandiri, adapun gerakannya secara zahir, kita mengikuti gerakan imam. Tetapi enggak ada lagi niat untuk bermakmum kepada imam tersebut. Karena sholatnya tidak sah. Itu yang difatwakan para ulama. Ya. Dan lebih baik mengusulkan kepada takmir untuk mengganti imam itu dengan imam yang lainnya. Gak ada kandidat, ya antum mengusulkan diri antum. Apa boleh? Lah dalam kondisi seperti itu boleh mbangane wong sak desa ora salat kabeh. Wong sak desa salate tidak sah semua. Gara-gara imamnya tidak bisa membaca suratul Fatihah. Antum mencalonkan diri antum sendiri. Kalau enggak ada pendukung, cari pendukung. Tunjukkan niki Pak, saya punya sertifikat pernah ikut pelatihan tajwid. Saya pernah lomba juara membaca Al-Fatihah. Misalnya ada ya. Ada utusan seorang PNS tidak boleh poligami. Ada aturan seorang PNS tidak boleh poligami. Jika ingin poligami, apakah menolak? Apa ini? Apakah? Apakah mutlak harus keluar atau boleh sembunyi-sembunyi? Ya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poligami itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya bisa macam-macam. Poligami itu. Bisa jadi poligami itu wajib bagi satu orang tapi dia sunnah bagi orang kedua dan bisa haram bagi orang yang ketiga. Kenapa haram ketika dengan poligami justru malah akan menelantarkan anak-anak dan istrinya. Haram dia poligami ketika itu. Kapan dia menjadi wajib? Ya, kalau tidak poligami dia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Anehnya, para wanita sekarang, para istri sekarang lebih baik suaminya berzina ke pelacur daripada poligami. Na'udzubillah min dzalik. Itu cara berpikirnya setan. Udah kamu cari pelacur aja enggak apa-apa, yang penting kamu jangan nikah lagi. Ada wanita seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang sunnah. Ya dia itu kalau tidak berpoligami ya dia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tapi dengan berpoligami dia bisa menolong misalnya seorang janda yang sudah tidak punya suami, ada anak. Tidak ada yang openi. Wah, kalau saya menolong dia, dan menolong itu enggak mesti menikahinya ya. Tapi orang itu, wah, selamatkan, tolong. Itu mesti arahnya ke situ. Ya, kalau memang antum mampu, sunnah itu. Ya. Nah, antum sebagai PNS ini melihat, kira-kira antum itu berada pada kondisi apa? Kondisi antum terhadap poligami itu. Poligami terhadap diri antum itu hukumnya wajib. Apa sunnah, apa haram. Kalau antum haram, poligami haram bagi antum, atasan menolak, ya tidak boleh, harus ditaati. Tapi nek wajib, poligami menurut saya untuk saat ini, situasi dan kondisi saat ini, menurut saya poligami ini sudah wajib. Karena kalau saya tidak ta'adud, ya, tidak berpoligami, nanti saya akan terjerumus ke dalam kemaksiatan ini itu, maka saya wajib. Ya maka, apa antum boleh menempuh jalan ya. Ditempuh dulu yang halal-halal, yang boleh-boleh. apakah ngasih duit ke atasan untuk membolehkan poligami itu termasuk suap? Kalau memang sudah hukumnya wajib, tidak. Biasanya atasan kan urusannya kuwi. Ya, menengah ya. Jadi membayar orang untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita itu tidak termasuk riswah. Yang riswah itu kita membayar orang agar kita mendapatkan sesuatu yang bukan haknya kita. Itu namanya riswah. Antum daftar ikut ujian di kampus, tidak diterima antum. Lalu menemui rektornya, Pak Rektor ini ada cek 500 miliar, monggolah. Supaya ada win solution, solution win-win. Win-win solution nih. Oh iya. Nah gimana hasil tesnya? Ini saya tidak diterima. Gampang sini, jadi diterima. Itu namanya riswah. Tapi kalau antum mendaftar di kampus, ya nilainya paling bagus, nilai ujian, semua persyaratan itu bagus, dan antum berhak untuk diterima, dan sudah ada pengumuman antum diterima, gara-gara ada orang bayar 1 miliar, antum jadi tidak diterima, dia yang diterima, antum nih tak bayar 2 miliar, antum diterima, itu antum tidak disebut apa? Riswah. Tetapi si penerima riswah itulah yang akan menanggung dosanya. Paham ya? Itu perbedaan riswah. Kalau memang poligami itu wajib dan antum dihalang-halangi, keplak saja ya, dengan duit. Supaya antum mendapatkan hak antum. Izin mengulang pertanyaan minggu lalu karena tulisan saya jelek. Sehingga menyebabkan Ustaz memahami salah memahami pertanyaan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Ya enggak apa-apa, itu human error ya, biasa. Nilai tulisan saya itu juga tidak pernah 8. 7, 6, 7,5. Bagaimana menjawab jawaban secara ringkas jika teman atau saudara yang masih awam bertanya kepada kita bahwa surga dan neraka sudah ditakdirkan. Lalu apa tujuan kita diciptakan? Jazakallahu khairan. Tujuan diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang penghuni surga dan neraka itu memang sudah ditakdirkan. Tapi masalahnya kita tidak tahu takdir kita itu. Gitu. Kalau dia teman antum memiliki anggapan, wah, karena surga dan neraka sudah ditakdirkan, enggak usahlah saya beramal. Harusnya teman antum itu enggak usah bekerja. Kan rezeki sudah ditakdirkan toh. Ngapain kerja, ngapain dodol? Kan sudah ditakdirkan. Harusnya kan begitu. Nek saya ditanya orang, kenapa ente kerja? Kan rezeki sudah ditakdirkan. Saya jawabnya gampang, karena saya tidak tahu takdir saya. Makanya saya berusaha. Karena saya tidak tahu. Ente hidup dan mati sudah ditakdirkan. Iya. Terus kenapa enek singo lewat kowe melayu? Jawabnya, karena saya tidak tahu takdir saya seperti apa. Kalau saya tahu takdir saya mesti mati dimplok singo, rasa melayu. Melayu ya mesti dimplok toh, wong takdire dimplok. Tapi karena saya tidak tahu takdir saya itu nanti diemplok apa ora, maka saya berusaha sekuat tenaga untuk menghindari singa itu kan gitu. Bener enggak? Iya. Terus untuk apa kita diciptakan? Itu suara setan itu ya. Itu pertanyaan syaitoniah. Jangan diuri-uri. Jangan dipelihara pertanyaan seperti itu. Itu akan mengakibatkan kita menjadi orang yang kafir. Mengingkari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluknya Allah. Kita mau diapakan Allah ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Teman antum yang bertanya ini, boleh enggak dia ngewe-we anaknya tetangga? Enggak boleh. Kenapa? Itu bukan punya dia. Ya terserah tetangga mau diapain kan terserah tetangga. Antum punya HP. Boleh enggak antum beli HP? Lalu tak remuk dhewe gitu. Secara nalar ya. Ya terserah toh arep tak remuk, arep tak tambahi, arep tak dol, arep tak kan terserah yang punya kan gitu. Nah kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Wong kita diberi kesempatan hidup di dunia itu sebuah anugerah. Mana dalilnya? Inna fadlallahi 'alaika 'azima. Sesungguhnya keutamaan Allah kepada engkau itu adalah keutamaan yang besar. Kita bisa melihat indahnya dunia, kita bisa merasakan segernya kopi, kita bisa merasakan kebahagiaan itu, melihat anak kecil, melihat keluarga kita bahagia. Itu kan anugerah dari Allah. Kenapa ada pertanyaan? Kenapa Allah menciptakan saya? Jangan ada pertanyaan seperti itu. Itu karena seseorang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Hukum salat di belakang imam yang ketika rukuk tangannya di bawah lutut atau di tulang kering. Dia masih sah salatnya. Cuma itu keliru, yang benar telapak tangan itu di lutut ya, mencengkeram lutut begini. Kurang gocei kempolnya. Ya. Apa yang gocei? Apa namanya? Belamaan sikil itu senam si buyung namanya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau dia memegang di bawah lutut, ya masih sah sholatnya insya Allah selama dia masih rukuk ya. Meskipun yang benar kalau kita melihat beberapa hadis yang ada, itu posisi telapak tangan itu di lutut. Bukan di bawah lutut. Hukum tidak sholat di masjid karena tetangga yang kafir sering mengamanahi untuk mengawasi rumahnya karena sering kemalingan walaupun di rumah itu ada anjing penjaganya. Aneh ini, hukum tidak sholat di masjid karena tetangga yang kafir sering mengamanahi. Ya jangan mau, penunggu omahe wong kafir sampai antum meninggalkan sholat. Antum menunggu omah sendiri aja sampai meninggalkan sholat, tidak boleh. Apalagi menunggu rumah orang kafir, padahal ini kono enek penjagane anjing. Jadi antum kan ngancani kirik ngono. Meninggalkan sholat, mengkongkor ngancani kiri. Menjaga rumah. Jangan mau. Kalau ngasih amanah, mau, tapi waktu sholat saya akan ke masjid. Gitu. Dan aku nak hilang biaya, bayar uang. Ojo ngongkon tonggo tok. Terus dikoi kiri, barang jika ngongkon aku. Apa hubungan saya dengan kiri? Kan gitu harusnya pertanyaannya. Sudah, ada lagi? Gak ada? Cukup. Itu yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala alam biswab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.